mengasihaniku juga tidak sama sekali. Ku sedang sebenarnya kita tiada pertalian, cuma satu arah serta satu tujuan, mencari keberkatannya. Belum